Ladies and gentlemen, please welcome Zainholix Remix. Kita goyang lagi bro. Yeah. angkat tangannya di atas. Datang lagi Milu Rebus. Biar tengah hari dorong bilang, Milu Rebus, Milu Rebus. Ada Milu Pulo. Pulo. Ada Pulo, Pulo, Milu Pulo. Pulo. Milu Pulo, Milu Pulo, Milu Pulo. Hei, Milu Pulo, hei, hei. Tengah hari Milu Pulo. Milu Pulo. Ada Milu. Milu Pulo. Milu Pulo. Milu Pulau, ada terus. fortune guy. Perhatian, datang lagi Milu Rebus. Biar tengah hari dor belakang Milu Rebus, Milu Rebus. Ada Milu Pulau. Jangan lupa subscribe ya.